apa-apa saya ada sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Para pendengar yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun kita berada dalam kondisi kurang sehat, maka pahamilah bahwa itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampunkan dosa-dosa yang kita perbuat. Karena hadis mengatakan, barang siapa yang bersabar atas penyakit yang diterimanya, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni dosanya. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-96 dari surah Al-Anbiya yang akan menceritakan tentang salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu kedatangan kaum Ya'juj dan Ma'juj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Para pendengar rahimakumullah, di melalui keterangan ayat Al-Qur'an ini kita bisa mendapatkan satu informasi bahwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj itu ada. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu juga adalah kaum yang ada sejak masa Zulkarnain. Ya, kalau kita membaca surah Al-Kahfi ya, di penghujung itu Allah menceritakan tentang kisah salah seorang hambanya yang saleh, yaitu Zulkarnain. Yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya, kalau kamu bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, katakanlah bahwa aku akan menceritakan tentang siapa Zulkarnain itu. Dan salah satu di dalam keterangan surah Al-Kahfi itu adalah bagaimana ketika Zulkarnain mengadakan perjalanan, ya, akhirnya fantalaqa hatta summa atba'a sababan hatta iza balagha baina saddaini wajada min duhima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Penduduk setempat melapor kepada Zulkarnain yang sampai ke daerah itu bahwa inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sudah melakukan kerusakan di tempat kami ini. Jadi tolong bantu kami wahai Zulkarnain untuk meredam tindakan mereka atau membasmi mereka. Di ayat itu juga dijelaskan bagaimana kemudian Zulkarnain meminta melakukan satu terobosan baru di dalam ilmu perinsinyuran. Ya, ketika dia membangun sebuah tembok yang tidak dapat ditembus, dan yang hebatnya pada waktu itu begitu hebat perkembangan peradaban, yaitu dengan cara melebur timah, sehingga akhirnya ketika dingin itu timah dengan besi yang dia lebur, dia bakar dan dia bentuk menjadi benteng-benteng yang sangat kokoh yang tidak dapat ditembus. Kalau semen masih bisa dihancurkan, kalau papan apalagi masih bisa dipanjat, tapi kalau sudah timah ya, itu licin, tidak dapat dipanjat dan tidak dapat ditembus, sehingga akhirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj itu terkukung di antara dua tembok yang dibangun oleh Zulkarnain beserta dengan penduduk setempat pada waktu itu. Nah, salah satu tanda hari kiamat itu sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam keterangan surah Al-Anbiya ini adalah hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ya, ketika akhirnya pada hari kiamat itu, sebelum datang hari kiamat, tembok-tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengukung Ya'juj dan Ma'juj itu akhirnya dibukakan oleh Allah. Jadi bukan sebenarnya mereka mampu menghancurkannya, tetapi Allah sendiri yang menghancurkan atau membukakan tembok itu sehingga akhirnya mereka bisa keluar. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kaum Ya'juj dan Ma'juj ini tetap hidup dari sejak masa Zulkarnain sampai nanti pada hari kiamat akan datang? Jawabannya tidak ada penjelasan pasti tentang itu. Tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Yang ada adalah penjelasan bahwa ada kaum Ya'juj dan Ma'juj itu yang akan keluar pada hari kiamat. Al-Quran juga memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada manusia yang kekal setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Anbiya sendiri. Ya, di sebelumnya sudah dijelaskan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Tidak ada manusia satupun sebelummu yang kami berikan kesempatan untuk hidup eternal, hidup selama-lamanya, dan itu tidak akan terjadi setelah engkau meninggal. Akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh narasumber kita. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan lebih memberikan gambaran tentang seputar kisah Ya'juj dan Ma'juj ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam suatu hal, yaitu tentang tembok. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah sebuah tembok, dan ini adalah merupakan simbol. Karena Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan siapa itu Ma'juj, siapa itu Ya'juj. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam kisah-kisahnya dalam Al-Qur'an, seperti istri Nabi Nuh, dan Nabi Nuh sendiri pun tidak disebutkan namanya. Begitu juga Nabi Yusuf dengan Julaiha. Julaiha ini adalah pemberian nama orang-orang yang saat sekarang ini. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebutkan. Begitu juga cerita dalam Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi, tidak pernah disebutkan di situ berapa orangkah dia, siapa saja nama mereka. Karena Al-Quran tidak mementingkan masalah itu. Tapi yang ia pentingkan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran tersebut, sehingga kita yang ingin kita maknai adalah pelajaran yang Allah selalu berikan kepada kita semuanya. Jadi adapun masalah Ya'juj wa Ma'juj ini adalah lahirnya unsur-unsur kejahatan di alam ini. Unsur-unsur ini sejati tidak akan mampu berkembang biak, tapi karena kelalaian dan perpecahan terjadi di kalangan umat kita saat sekarang ini, unsur itu akan memiliki kesempatan untuk semakin tumbuh. Makanya ayat ini adalah kaitannya dengan ayat ke-93 tadi pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai tentang perpecahan. Maka kalau kita bangun dalam kehidupan kita ini unsur kebaikan, kebaikan itulah akan berkembang. Tapi kalau unsur kelalaian dan perpecahan itu akan terus terjadi, karena dia memiliki kesempatan untuk semakin tumbuh. Kata-kata Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan pembuat kerusakan yang terdapat pada setiap zaman dan tempat. Seperti Genghis Khan misalnya, adalah orang yang menghancurkan wilayah pertama Islam di Khawarizm. Lalu ada namanya Hulagu yang memasuki Baghdad, ibu kota kerajaan Islam pada saat itu, adalah inti dari kebudayaan Islam. Lalu mereka ia hancurkan dan membunuh seluruh penduduknya. Lalu menghancurkan seluruh penduduknya, darah pun bertumpahan di sana. Buku-buku Islam dibuang ke sungai sampai-sampai bisa dijadikan jembatan untuk menyeberangi sungai tersebut. Merekalah yang disebut kaum Tatar. Ini adalah pengertian dari Ya'juj wa Ma'juj. Bisa timbul di setiap zaman, di setiap masa, di setiap tempat. Karena simbol dari Ya'juj wa Ma'juj ini, tembok itu ditutup pada masa Nabi. Dan pada masa pemerintahan Dzulkarnain, itu adalah sebuah simbol, karena itu semuanya adalah kehendak Allah. Bagaimanapun batasannya, bagaimanapun kita tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, kecuali amal soleh kita dan kita betul-betul beriman kepada Allah. Maka dalam pemerintahan kita juga, dalam pemilu kada kita juga, kalau kita dasarkan dengan Islam, sebetulnya seluruh yang partai itu tidak ada saling bertentangan, karena tujuan mereka sama. semua mencapai untuk memakmurkan rakyat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kisah kita pada hari ini karena Al-Qur'an menceritakan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj yang tadi sudah diberikan gambaran oleh narasumber kita sebagai sebuah simbol yang tidak hanya terjadi pada masa dahulu tetapi juga masa sekarang dan juga masa akan datang. Intinya adalah jangan menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan sehingga akhirnya tergolong ke dalam golongan Ya'juj dan Ma'juj. Karena kelak salah satu tanda hari kiamat adalah ketika golongan orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu golongan Ya'juj dan Ma'juj, itu akan turun ke atas permukaan, turun untuk melakukan kerusakan, dan ini merupakan satu hal yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.